Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya menanyakan mengenai sholat dihisab lebih paling awal gitu ya. Sholat yang bagaimana yang dihisab yang paling awal gitu ya. Supaya selamat dari hisab tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah memang betul awalu wa yuhasabuhil abdu. Pertama kali yang bakal dihisab bagi seorang hamba itu adalah sholat. Begitulah Nabi Muhammad menyebutkan. Kalau sholatnya kelihatan benar, yang lainnya benar. Makanya benailah sholatmu. Karena di dalam sholat itu ibadah yang lengkap ya. Semuanya ada di dalam sholat. Sholat termasuk ada puasa. Karena dalam sholat gak boleh makan. Macam-macam. Sholat mustaqbilal kiblat. Seperti kalau orang ke haji, dia ada tawaf di Ka'bah. Macam jadi. Ada bacaan ini. Jadi tawaf, kemudian tawaf ini adalah dikatakan ini ikatan khusus antara dialog khusus antara seorang hamba dengan Allah. Maka hendaknya kita benahi sholat kita. Dan sholat itu sendiri kalau khusyuk, dari sholat inilah orang bisa baik kepada sesama manusia. Jadi sholat yang benar. Bukan sholatnya sholat kelepak, sholat kepetak itu. Tapi sholat yang dirasakan. Sholat khusyuk. Dia ngerti waktu asyhadu an la ilallah, dia bersaksi tidak terhubung. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahkan dia menyadari waktu assalamu alaika ayuhan nabi, sadar kalau dia umat Nabi Muhammad. Bahkan di saat dia mengatakan assalamu alaina, dia sadar kalau ini mendoakan saudaranya. Biarpun dia pinjam duit gak bayar-bayar, tetap didoain. Waktu mengucapkan assalamualaikum, maknanya apa? Saya ikrar kesekian kalinya, aku akan berurusan dengan di kiri kananku dengan assalam. Assalamualaikum. Saya besok ketemu istriku. Assalamualaikum. Ini orang memahami makna sholat. Sholat yang benar, maka beres semuanya. Sehingga betul, sholat pertama kali dihisab. Makanya kalau orang sholatnya enggak benar, sholatnya sudah melakukan sholat saja, kadang-kadang khusyuknya belum ada, bisa enggak karu-karuan kok. Apalagi yang enggak sholat. Yang enggak sholat, ya enggak beres. Hati-hati. Maka ayo kita jaga sholat. Sehingga termasuk yang namanya sholat ini, bagi yang meninggalkan sholat, hukumannya gede. Di dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, siapapun yang meninggalkan sholat, wajib tentunya, bukan sholat sunat. Yang meninggalkan sholat wajib dengan malas-malasan, kalau meninggalkan sholat wajib karena dia mengatakan sholat tidak wajib, menurut semua ulama itu murtad. Kamu kenapa tidak sholat duhur? Ah, ngapain sholat duhur? Sholat duhur tidak wajib. Murtad dia. Boleh dipenggal lehernya. Tapi yang menggal hanya imam saja. Bukan semua orang. Tapi bagi siapapun yang meninggalkan sholat dengan malas-malas, ya ntar deh, malas. Maka menurut madhab tadi, Imam Syafi'i madhab kita, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, orang yang meninggalkan sholat dengan malas-malasan, hukumannya adalah dipenggal lehernya, tapi masih dianggap sebagai seorang muslim. Dikubur di tempat yang kaum muslimin. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, biarpun dia masih beriman sholat itu wajib, tapi kalau meninggalkan sholat, maka hukumnya dipenggal dalam keadaan dia murtad. Begitu beratnya orang meninggalkan sholat, hati-hati. Jadi meninggalkan sholat itu yang malas-malasan dipenggal. Cuman menggal lehernya ada aturannya loh ya. Ada istitab suruh tobat dulu, Pak, sholat. Males. Bener nih, Pak, sholat. Males. Pedang di atas lehernya. Pak, sholat. Kira-kira gimana? Bukan langsung dipenggal begitu, gak ada. Islam tuh indah. Memang kadang-kadang di luar Islam, orang kafir tuh gambarkan Islam, gak sholat, penggal. Gak sholat, penggal. Bukan langsung gara-gara orang gak sholat, langsung penggal lehernya. Enggak. Dinasehati. Ditanya sebabnya kenapa kau tidak sholat. Apakah kamu punya sarung? Atau belum ngerti sholat? Atau apa? Kemudian awas, Pak, kalau kamu sampai tidak sholat, nanti dipenggal lehermu. Kalau dia ngomong gak apa-apa, wong, dia sudah mau mati memang. Jadi ada pedang di atas kepalanya, kok sholat, Pak. Paling enggak kan takut pedang. Sholat karena takut pedang, gak apa-apa takut pedang dulu. Pun akhirnya pergi ke masjid kan. Akhirnya pergi ke masjid, ketemu sama kawannya di masjid. Akhirnya senang ke masjid. Bisa jadi ahli sholat. Jadi kalau berbicara tentang hukum dalam Islam itu jangan dianggap, oh serem banget, penggal leher, penggal leher, penggal leher. Ini kambing. Enggak, ada aturannya. Nah, ini menunjukkan begitu berat besarnya yang namanya sholat. Sekaligus, ya. Sholat itu pahalanya sangat gede bagi yang melakukannya sampai ini. Menjadi begitu juga kalau melanggar dosanya gede. Begitu juga, biarpun itu pekerjaan yang paling ringan, ternyata paling berat dilakukan. Ajibnya. Orang bisa ngangkat semen bermenit-menit. Bahkan mungkin kerja berjam-jam. Tapi melakukan sholat 2 rakaat belum tentu bisa loh ya. Gitu? Belum tentu bisa. Jadi kalau ada orang disuruh sholat atau ngangkat semen, dia milih ngangkat semen, kan aneh. Gak Begitulah, sholat itu kadang-kadang 2 menit. Coba suruh berpikir. Sholat 2 menit, 3 menit. Apa sih? Tidak membawa beban di atas kepalanya, tangannya pun tidak menjinjing sesuatu. Tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukan sholat kok. Makanya hanya hamba yang dipilih oleh Allah. Maka bersyukurlah, hei hamba Allah, jika ternyata Allah masih memudahkan Anda untuk sholat, semoga ini tanda kalau Anda adalah ahli surga.